Nanti ada goyang dumang. Oke, kita mainin dulu, ada biarkan ku sendiri bersama. Romansa. Yes. Selamat malam di semuanya ya. Buat Andre, Veteran Fever, Arifin Amal Pati, Kaji Royal, Kaji Free Royal Team, Darren Satawat, Andi Arak Team. Sumber Pak Cipto, goyang dumang dulu kita persembahkan, dan juga untuk Pak Markom sekali lagi bersama Ibu dan